يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بدأ الله سبحانه وتعالى pada malam ini, malam Kamis 28 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab yang ke-28, yaitu bab maja'a fit tatayyur, hukum yang berkaitan dengan tatayyur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat Surat Al-A'raf ayat 131 dan Surat Yasin ayat 19 yang menunjukkan tentang tatayyur. Pada Surat Al-A'raf ayat 131 menunjukkan bahwa kebiasaan kaum Yahudi yang sangat buruk adalah menganggap bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya adalah pembawa sial. Mereka merasa bernasib sial dengan seorang nabi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas akan hal itu, ala inna ta'iruhum indallah, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, sesungguhnya nasib sial kalian dan bahkan nasib baik kalian hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfuz. Kemudian pada surat Yasin ayat 19, yaitu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian itu karena ulah kalian sendiri. Ini adalah pelajaran dan peringatan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa perbuatan ataupun kemalangan, kesialan bukan karena orang lain, akan tetapi karena seseorang yang telah berbuat keburukan dan akhirnya dia merasakan keburukan tersebut. Ini yang berkaitan dengan tatayyur yang kita sudah baca dari surat Al-A'raf ayat 131 dan surat Yasin ayat 19. Pada pertemuan kali ini kita mulai membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Perhatikan baik-baik hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala saghara akhrajahu. زاد مسلم عن جابر ولا نوء ولا غول. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, tiarah, dan hamah, dan safar, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala naw'a wala ghaula. Tidak ada naw dan tidak ada ghaul. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu beliau adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan kunyahnya. Itu bukan nama. Abu Hurairah adalah kunyahnya. Dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dan dari berasal dari kabilah Daus, Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama ahlu hadis bersepakat bahwa Abu Hurairah adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Abu Hurairah yang namanya tadi Abdurrahman bin Sakhr, dulunya bernama Abdus Syams, budaknya, hambanya matahari. Kemudian dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam menjadi Abdurrahman, budaknya atau hambanya Allah Ar-Rahman. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang terlambat masuk Islam, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, pada peperangan Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijriah, pada peperangan Khaybar. Artinya sekitar 3 atau 4 tahun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, baru beliau masuk Islam. Dan umur beliau tatkala masuk Islam pada umur 28 tahun umur beliau. Jadi masih muda beliau. Yang salah satu menarik dari Abu Hurairah dan mudah-mudahan bermanfaat adalah kesanggupan beliau lebih mendahulukan ilmu dibandingkan hidup di dalam kemewahan. Lebih mendahulukan menuntut ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan hidup dalam kemewahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal termasuk sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, ahlu artinya adalah orang-orang. As-Suffah adalah orang-orang yang tinggal di Suffah, di terasnya Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang-orang yang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan menunjukkan bahwasanya keterlambatan mendapatkan hidayah bukan berarti dalil keterlambatan seseorang dapat menggapai atau tidak dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila ada di antara jamaah sekalian yang mungkin baru sekarang duduk di majelis ilmu, duduk yang benar-benar membaca ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul di dalamnya, pengajian yang benar-benar membaca kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, setelah sekian lama mungkin seseorang mengembara di dunia ini tidak tahu tujuan, tidak tahu apa yang dicari, maka bukan halangan seseorang untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam, akan tetapi ternyata beliau setelah masuk Islam ahsana islamahu. Beliau baik Islamnya, ahsana islamuhu, baik Islamnya. Kemudian beliau menuntut ilmu agama. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya menuntut ilmu agama tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan seorang muslim. Senantiasa, kapanpun, umur berapapun dia, maka tuntutlah ilmu agama. Dan ilmu agama adalah sesuatu yang paling patut untuk dituntut berdasarkan beberapa sebab. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali dari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Taha ayat 114. Dari sisi yang lain, ilmu agama adalah paling patut untuk dituntut, karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dikatakan wajib berarti dia adalah perintah yang sangat diperintahkan, dan apabila ditinggalkan dia mendapatkan ancaman siksa di dunia sebelum akhirat. Kemudian dari sisi yang lain, ilmu agama adalah paling patut untuk dituntut, karena ilmu agamalah yang menjadikan seseorang lebih bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian seluruhnya adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling ganteng, cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling tinggi strata ekonomi, bukan yang paling tinggi IQ, bukan. Tetapi yang paling bertakwa di sisi Allah. Dan tidak bisa bertakwa kecuali dengan ilmu agama. Seseorang tidak akan mampu bertakwa kecuali dengan ilmu agama. Maka pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keterlambatan masuk Islam beliau tidak menjadikan beliau akhirnya terlambat menjadi manusia yang terbaik. Begitu juga kita sekarang, masih ada waktu untuk kita untuk menjadi manusia yang terbaik, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai kapan kita mempunyai umur. Akan tetapi umur-umur yang kita hadapi ini hendaklah kita gunakan untuk sebaik-baiknya, terutama menuntut ilmu agama. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Luangkan waktu untuk lebih baik daripada sebelumnya di dalam perihal ilmu agama. Luangkan waktu untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri, terutama yang berkaitan dengan kebodohan agama. Karena kebaikan hanya akan didapat dari ilmu agama. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. Kenapa? Karena ilmu agama dengannya terdapat sumber kebaikan. Seorang tidak akan bisa beriman tanpa ilmu agama. Seorang tidak akan bisa beramal tanpa ilmu agama. Seorang tidak akan bisa mendakwah tanpa ilmu agama. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat-menasihati dengan kesabaran, dan saling menasihat-menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Maka ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit pelajaran tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa." Artinya tidak ada adwa. Saya akan kupas satu-satu. Mohon sabar. Ya, tidak ada adwa. Para ulama mengatakan, di antaranya Abu Sa'adat mengatakan, "Al-adwa ismun minal i'da." Adwa artinya adalah kata yang menunjukkan pemberian pengaruh buruk. Kata yang menunjukkan pemberian pengaruh buruk. Orang Arab mengatakan, a'dahu da yu'dihi i'da'an. Seseorang memberikan penyakit, yaitu dia telah menularkan penyakit kepada orang lain. Maksudnya adalah seseorang akan mendapati penyakit sebagaimana kawannya mendapati penyakit. Itu namanya adwa. Yaitu kata yang menunjukkan kepada penularan penyakit. Karena ulama juga mengatakan intiqalul maradhi minal maridhi ila sahih. Berpindahnya penyakit dari seorang yang sakit kepada seorang yang sehat. Itu namanya adwa. Itu namanya adwa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada adwa. Maksudnya berarti tidak ada adwa, penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit yang menular. Ya, karena kata adwa tadi adalah berpindahnya penyakit dari si sakit kepada orang yang sehat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa." Tidak ada adwa, artinya tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perhatikan kata la. Ketika kita membaca dalam bahasa Arabnya, la adwa. Saya akan bicarakan kata-kata la dulu. La di sini bisa berfungsi dua. Yang artinya, bisa fungsinya nafiah. Yaitu dalam bahasa Indonesia, peniadaan. La bisa juga nahiyah. Dalam bahasa Indonesia, pelarangan. Kalau kita katakan peniadaan bagaimana? Tadi, seperti yang terdapat dalam buku kita terjemahannya. Tidak ada peniadaan. Ya? Peniadaan. Kalau kita katakan la adwa, pelarangan berarti jangan. Nah, itu bedanya. Jangan merasa mempunyai perasaan ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu bedanya antara la untuk nafiyah atau la untuk nahiyah. Di dalam hadis ini, la di sini bisa dua-duanya berlaku. Tetapi yang paling kuat adalah ini. Ya, yang paling kuat adalah peniadaan. Dan para ulama mengatakan, ini peniadaan jenis. Peniadaan jenis. Bahasa Arabnya, la nafiyah lil jins. Ya, peniadaan jenis. Maksudnya apa? Tidak ada satu jenis penyakit pun menular. Kalau saya berbicara, jangan merasa ada penyakit menular. Dengan saya berbicara, tidak ada penyakit satu pun menular. Mana yang lebih kuat? Hah? Jangan atau tidak ada? Bedanya apa, Gerang Ustaz? Antara jangan atau tidak ada. Kalau ini peniadaan. Kalau ini larangan. Jangan, larangan. Jangan makan. Jangan minum, larangan. Kalau saya katakan tidak ada makan, itu berarti peniadaan. Tidak ada minum. Mana yang lebih kuat? Tidak ada. Kalau saya katakan jangan makan, berarti mungkin sekarang jangan makan. Nanti boleh. Kalau kita katakan jangan ada perasaan merasa penyakit menular, mungkin ada penyakit yang menular. Masih ada kemungkinan. Kalau kita katakan peniadaan jenis. Tidak ada jenis penyakit apapun yang menular. Maka ini kuat. Tidak ada jenis apapun yang menular. Nah, ini kita bicarakan kata-kata tidak ada dulu. Jadi di sini yang lebih kuat adalah kata-kata la menunjukkan kepada nahi, nafiyah. Yaitu peniadaan. Nafiyah. Ya, nafiyah. Bedanya cuma fa ini ha. Kalau ha pelarangan. Karena dia tidak ada tidak ada penyakit menular, maka dilarang. Kita berkeyakinan seperti itu. Karena memang tidak ada penyakit menular. Paham? Ya, tidak ada penyakit menular. Maka sekali lagi, la bisa dimaknai peniadaan, bisa dimaknai pelarangan. Tetapi yang paling kuat dan paling dalam maknanya adalah peniadaan. Dan tambahan, itu yang pertama. Yang kedua, la maksudnya di sinilah peniadaan jenis. Jenis penyakit apapun tidak ada yang menular. Yang ketiga, tambahan di sini, peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman. Peniadaan. Yang kedua, la di sini menunjukkan kepada peniadaan jenis. Dan ketiga, peniadaan jenis. Setiap peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman. Paham? Ya. Nah, tadi kita bicarakan adwa. Adwa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kata yang menunjukkan berpindahnya penyakit dari si sakit kepada yang sehat. Menunjukkan berpindahnya penyakit dari si sakit kepada yang sehat. Itu arti adwa. Di sini berarti Rasulullah SAW meniadakan. Oh, tidak ada adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Ya, dengan sendirinya. Tanpa ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Penyakit apa? Penyakit apapun. Kenapa kau bisa tahu? Karena tadi. Apa? Karena la menunjukkan kepada peniadaan jenis. Dan setiap peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman. Keumuman maksudnya apa? Semua penyakit umum. Ya, makanya ada dokter umum. Berarti itu dokter semua penyakit. Lebih hebat dibanding dokter spesialis. Ya. Dokter umum didatangi bebinian betianan Sidin Gawi, maksudnya Sidin Hadapi, ya. Dokter umum didatangi sakit gigi Sidin Hadapi, dokter umum didatangi orang kesurupan Sidin Hadapi. Dokter umum, ya. Umum menunjukkan kepada semua penyakit. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada kata selanjutnya, ada permasalahan di sini. Perhatikan baik-baik. Di dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Muslim. Tidak ada dalam buku Anda. Lihat saya saja. Mudah-mudahan tidak bosan melihat saya. Ya, tidak ada dalam buku terjemahan Anda. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan. Tambahannya berupa cerita. Seorang Arabi, orang kampung Arab, orang kampung di Arab, pedalaman Arab, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama balul ibil takunu fir ramali ka'annaha dhaba fayaji'ul ba'irul ajrab fayadkhuluha fiha fayajarribuha kull fayujarribuha kulluha atau kullaha. Qala faman a'dal awwal. Artinya, wahai Rasulullah, kenapa seekor onta kalau seandainya dia tatkala digembala di tengah padang pasir seakan-akan dia adalah onta yang sehat. Lalu datang onta yang penuh dengan koreng kemudian bergabung dengannya akhirnya seluruh onta kena koreng. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman a'dal awwal?" Siapa yang memberikan menularkan penyakit pertama? Lihat, hadis ini di dalam riwayat Muslim dan tambahan dari riwayat yang kita baca pada buku kita. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama, tidak ada sofar. Kemudian ada tambahan ini. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya ada penyakit yang menular. Onta yang sehat didatangi dan berkumpul dengan onta yang penuh dengan koreng. Akhirnya onta yang sehat korengan. Paham? Dipahami dulu riwayatnya. Paham ini? Akhirnya ada onta yang sehat didatangi onta yang berkoreng. Maka akhirnya menjadi korengan semua. Rasulullah SAW menjawab, "Faman a'dal awwal." Siapa yang memberikan penularan pertama kali, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi timbul pertanyaan dalam diri kita. Ustaz, berarti ada penyakit yang menular. Padahal Rasulullah SAW, la nafiyah lil jins. Meniadakan jenis. Bahwa tidak ada penularan dengan seumum-umumnya. Maka bagaimana menjawabnya? Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebuah riwayat tambahan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nanti akan kita bahas. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat tambahan yang lain, hadis sahih. Ya, tambahan ini tidak ada dalam buku Anda. Rasulullah SAW bersabda, la yuridu mumridun ala musihin. Artinya, seorang yang sakit tidak boleh dikumpulkan, didatangkan, disatukan dengan orang yang sehat. Itu hadis Rasul. Berarti secara lahiriah hadis yang barusan saya bacakan tadi ada apa? Penularan. Padahal di awal Rasulullah SAW berkata apa? Tidak ada penularan dengan sendirinya. Berarti ada permasalahan lagi. Sesudah hadis yang pertama tadi tentang onta tadi, ada lagi hadis yang ini, ya. Di sana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada lagi riwayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa firra minal madhmum ka firarika minal asad." Artinya, menjauhlah sejauh-jauhnya dari orang yang kena lepra. Lepra menurut kedokteran menular tidak? Menular. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari orang yang kena lepra. Sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, kayak apa lari dari singa? Ya, buka tuh bang. Itu menunjukkan bahwasanya ada semacam kita diperintahkan untuk menjauh. Dan ada dari lahiriahnya berarti ada penyakit yang menular. Disinilah terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat ini, itu, dan ini, kemudian itu. Kita akan bahas satu-satu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak ketahui tadi, la adwa, pegang ini. Pegang ini. Ini hadis Rasul. Tidak ada penyakit menular. Ini keyakinan kita. Lalu Ustaz, hadis-hadis yang tadi gimana kita meletakkannya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ulama mempunyai cara menggabungkan antara dua hadis ini. Mempunyai cara menggabungkan antara dua hadis ini. Saya malam yang lalu sudah saya sebutkan. Bahwa jika ada sebuah perbedaan, maka al-jam'u awla minat tarjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Makanya ada hadis berbunyi, la adwa. Tidak ada penyakit menular. Ada hadis berbunyi bahwa kalau onta dimasukkan kepada digabungkan dengan onta yang berkoreng, maka onta yang sehat akan korengan. Ada hadis juga berbunyi, tidak boleh orang yang sakit dikumpulkan kepada orang yang sehat. Lafal yang ketiga. Ada hadis juga berbunyi, larilah dari orang yang kena lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ini hadis sekiranya bertentangan dengan la adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Paham masalahnya sekarang? Baik. Bagaimana menjawabnya? Yang pertama. Jawaban yang pertama yaitu bahwa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis la adwa, hadis la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit dengan sendirinya, ini terhapus. Hadis la adwa, tidak hadis tentang peniadaan penularan terhapus. Dengan hadis apa? Hah? Dengan apa yang menghapusnya? Yaitu hadis yang tadi. Tidak boleh berkumpul orang sehat dengan orang sakit. Yang menghapusnya itu. Hadis yang dalam buku kita itu terhapus. Dihapus dengan larangan untuk berkumpul dengan orang sakit. Terhapus. Ya. Ini cara yang pertama dilakukan oleh sebagian ulama. Bahwa hadis tentang peniadaan penularan penyakit terhapus. Oh, berarti bukan menggabungkan itu. Malah menguatkan salah satunya. Yang satunya dibuang. Paham? Ya. Berarti hadis la adwa, kata mereka. La adwa. Ya. Ini tidak ada. Ya. Dihapus dengan apa? Tadi. Dilarang berkumpul dengan orang sakit. Disuruh lari dari orang kena lepra. Sebagaimana larinya dari singa. Kemudian onta tidak boleh berkumpul dengan onta yang sakit, yang korengan. Terhapus. Ini semua menghapus ini. Paham pendapat pertama? Baik. Pendapat yang kedua setelah azan. Nah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, pendapat kedua. Masalah kita apa? Siapa yang mau menjelaskan? Masalah kita apa? Ini kan pendapat pertama. Nanti akan saya sebutkan 4 pendapat. Masalah kita apa? Pakai mic. Kasih mic. Biar saya tahu bahwa yang saya sampaikan dipahami. Masalah kita apa? Permasalahannya, kalau kita lihat dari keterangan Ustaz tadi, ada terjadi pertentangan dan perbedaan berkaitan dengan sabda Nabi, bahwa kata Nabi tidak ada penyakit yang menular. Ternyata dari hadis yang Ustaz jelaskan, terjadi pertentangan dan perbedaan. Itu masalahnya. Ternyata dari hadis ada semacam isyarat bahwa ada penyakit yang menular. Seperti misalkan ceritanya tadi apa? Onta, ketemu dengan onta korengan, semua onta jadi berkoreng. Apalagi orang sehat tidak boleh dikumpulkan dengan yang sakit. Ini kan ada isyarat, berarti ada semacam penularan. Padahal di awal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penularan. Yang ketiga apalagi, kita diperintahkan untuk lari menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang kena penyakit lepra. Sebagaimana larinya kita dari singa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah kita. Nah, kita sudah jawab pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis kita la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, itu terhapus. Terhapus dengan apa? Dengan hadis-hadis tiga tadi. Paham sekarang? Pendapat yang kedua, kebalikannya. Apa maksud kebalikannya? Hadis tentang penularan apa? Terhapus. Tentang onta, tentang tidak boleh berkumpul dengan orang sakit, lari dari penyakit lepra, ini terhapus. Yang benar malah ini. Bahkan ada riwayat Aisyah disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Aisyah radhiyallahu anha mengingkari hadis-hadis ini. Beliau mengatakan, ya saya bacakan riwayat Aisyah. Qalat wa kana li maulan bihi hadzal da. Artinya, aku punya budak yang kumerdekakan. Akhirnya dia masuk Islam. Disebut dengan maula. Dia budak ini memiliki penyakit lepra, penyakit korengan. Fa kana ya'kulu fi sihafi, aku makan bersamanya. Lihat. Benar-benar menerapkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Aku makan bersamanya satu piring. Wa yashrabu fi aqdahi, dan dia minum di gelas-gelasku. Wa yanamu ala firasyi, dan dia tidur di atas kasurku. Lihat. Ini Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini pendapat yang kedua, kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga dikatakan oleh Imam Al-Baghawi ya dan Imam Malik bahwasanya, lihat pendapat yang ketiga bagaimana? Menggunakan terkadang ini, terkadang itu. Sesuai dengan kadar keimanan. Apa maksudnya? Menggunakan hadis la adwa, kalau seandainya imannya kuat, tawakalnya kuat. Ingin berkunjung kepada orang sakit. Ya toh? Ingin berkunjung kepada orang sakit. Maka mereka mengatakan la adwa. Enggak ada adwa. Saya imannya tawakal kuat. Hanya Allah yang bisa memindahkan satu dengan yang lainnya. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Al-Baghawi, bahwasanya menggunakan hadis la adwa terkadang kalau imannya kuat. Nah, ini namanya al-jam'u aula min at-tarjih. Ini dikumpulkan nih. Ya. Menggunakan hadis ini berlari dari orang yang sakit, lepra, tidak dikumpulkan onta yang korengan, tidak boleh berkumpul dengan orang yang sehat. Kapan? Ketika imannya kurang kuat. Ya, jangan. Kalau imannya kurang kuat, jangan berkumpul. Ini namanya menggabungkan dua hadis. Para ulama fikih, kalau seandainya ada seorang ahli fikih ditanya oleh istrinya. Wahai sang suami mengatakan, sang suami ini ahli fikih. Wahai istriku, saya ingin berpoligami. Kata sang istri, silahkan pilih saya atau dia. Saya atau dia. Maka kata sang ahli fikih, al-jam'u aula min at-tarjih. Mengumpulkan lebih baik daripada memilih salah satunya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pendapat yang keempat. Ya, pendapat yang ketiga bagaimana tadi? Menggunakan salah satu dari dua pendapat sesuai dengan kadar keimanan. Kalau imannya kuat, maka dia mengatakan la adwa. Tawakalnya kuat, la adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Hanya Allah yang menularkan. Kalau imannya terasa kurang, masih ragu-ragu, maka dia gunakan itu. Jangan dia berkumpul dengan orang yang sehat. Jangan orang yang sakit. Jangan berlalilah dia, menjauhlah dia dari orang yang sakit. Taib. Yang keempat sekarang. Dan ini pendapat yang paling banyak dipakai oleh ulama-ulama muhakkikin. Ulama-ulama akidah. Imam Baihaqi, bahkan imam-imam di zaman sekarang. Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, rahimahumullahu ta'ala. Dan juga diikuti oleh Imam Al-Qayyim, Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Muflih, Ibnu Salah. Ini pendapat yang mengumpulkan benar-benar pendapat ini. Yaitu pendapatnya adalah, catat biar mudah nanti memahami. Yang keempat pendapatnya adalah, peniadaan penularan adalah untuk menghilangkan keyakinan yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Peniadaan keyakinan, penularan adalah untuk menghilangkan keyakinan yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Peniadaan penularan, ketika Rasulullah SAW bersabda, la adwa, peniadaan penularan. Maksudnya adalah bahwa menghilangkan keyakinan orang Arab jahiliyah dahulu. Yang mereka menganggap bahwa ada penyakit menular. Tanpa kuasa Allah pasti nular. Tanpa kuasa Allah pasti menjangkit. Nular bahasa Arab, bahasa Arab ya. Bahasa Banjar menjangkit kelak. Pasti menjangkit. Tanpa ada kuasa Allah pasti menjangkit. Nah, ini keluarlah sabda Rasulullah. La adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Penyakit apapun. Ini tujuannya untuk menghilangkan apa? Keyakinan Arab jahiliyah. Kenapa para ikhwah demikian? Karena mereka berkeyakinan. Penyakitlah yang menular. Tanpa ada pengaruh kuasa Allah sama sekali. Itu yang dihilangkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal kalau seandainya Allah ingin, maka bisa saja terjadi penularan. Kalau seandainya Allah tidak ingin, tidak akan terjadi penularan. Berarti semuanya bergantung kepada apa? Kuasa, kehendak, iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibantah dan dihabisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan itu, keyakinan Arab jahiliyah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, nah itu tadi kita membicarakan kalimat la adwa. Berarti maksudnya meniadakan penularan tentang keyakinan bahwa orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada penularan dengan sendirinya. Tanpa kuasa Allah. Lalu Ustaz, hadis yang tadi. Tiga hadis tadi gimana? Berlarilah dari orang kena lepra sebagaimana berlari dari singa. Jangan onta yang korengan dikumpulkan dengan onta yang sehat. Jangan orang sehat dikumpulkan dengan orang yang sakit. Maka bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan catat. Jangan sampai salah mencatatnya. Itu dari sisi menjauhi sebab. Menjauhi sebab yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sesungguhnya seorang hamba dianjurkan untuk menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, itu maksudnya adalah menjauhi sebab atau dari sisi menjauhi sebab yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai sebab. Karena manusia diperintahkan untuk menjauhi sebab yang mendatangkan kepada keburukan, seperti misalkan seseorang diperintahkan untuk menjauhi sebab yang menyebabkan terjadinya percikan api, kemudian kebakaran, dia jauhi. Ya, kemudian dia diperintahkan untuk menjauhi sebab agar tidak tenggelam. Dia diperintahkan untuk menjauhi sebab agar bisa bernafas. Maka sediakan udara dan ruangan yang dia bisa bernafas. Dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, janganlah orang sehat digabung dengan orang sakit. Apa jawabannya? Itu adalah untuk menjauhi sebab yang bisa mendatangkan keburukan. Bukan berarti sebab itu yang merupakan penyebab utama. Tetapi siapa yang penyebab utama? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang keempat, menggabungkan dua pendapat ini, dua hadis, dua jenis hadis ini, begitulah caranya. Jadi yang pertama, bahwa la adwanya dihapus. Hadis itu enggak ada, terhapus. Ya, kita diperintahkan untuk tidak bergabung dengan orang-orang yang sakit. Kita diperintahkan untuk tidak menggabung hewan sehat dengan hewan yang sakit dan semisalnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua kebalikannya, bahwa benar-benar memang tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Adapun hadis-hadis yang tiga tadi itu terhapus. Pendapat yang ketiga apa? Menggabungkan sesuai dengan kadar keimanan. Jika imannya kuat, maka berarti la adwa. Jika imannya rendah, berarti jauhilah orang yang berpenyakitan. Ya, penggabungan yang keempat yang paling kuat pendapatnya, yaitu bahwa ketika Rasul SAW bersabda la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, itu beliau sedang menghilangkan apa? Keyakinan orang Arab jahiliyah yang mengatakan ada penyakit menular sendirinya tanpa kuasa Allah. Jangan kamu gabung-gabung orang yang sehat, penyakit menular dengan sendirinya. Tidak boleh menjenguk orang yang sakit, nanti ketularan. Ya, malam ada ada flu Singapura. Kenapa? Flu Singapura kada flu Afrika, apa? Flu Singapura. Ya, flu Hong Kong. Flu Halabiu ada. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini yang seperti itu bermanfaat keyakinan ini. Keyakinan orang Arab jahiliyah ada penyakit menular dengan sendirinya. Maka kita katakan, oh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, enggak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Adapun perintah menjauhi orang yang sakit, jangan digabung hewan yang sakit dengan hewan yang sehat, itu tujuannya dari sisi menjauhi sebab yang mendatangkan keburukan. Karena seorang manusia senantiasa diperintahkan untuk menjauhi sarana-sarana yang menghantarkan kepada keburukan. Begitu ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas kata yang kedua, tidak ada adwa, tidak ada tiarah. Nah, inilah inti pendalilan dari hadis ini sesuai dengan bab. Tidak ada tiarah. Kita sudah bahas tiarah adalah kata predikat dari tatoyur. Kata predikat dari tatoyur. Yaitu sama artinya. Merasa bernasib sial. Karena mendengar, melihat, mengetahui sesuatu. Ya, merasa bernasib sial. Karena mendengar atau melihat atau mengetahui sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sebut tadi. La tiarah. Tidak ada tiarah. La di situ bisa apa? Nafi, bisa nahi. Bisa peniadaan, bisa pelarangan. Kalau kita katakan peniadaan, maksudnya bagaimana? Tidak ada sesuatu apapun yang mendatangkan kesialan, kenahasan. Enggak ada. Itu peniadaan. Kalau larangan bagaimana? Dilarang merasa bernasib sial. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat peniadaan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Qayyim. Saya bacakan perkataan beliau biar kita ilmunya lengkap. Beliau mengatakan, "Hadza yuhtamal an yakuna nafyan." Ketika Rasulullah SAW bersabda, "La tiyarah," tidak ada tiyarah, perasaan bernasib sial. Ini dimungkinkan bisa menjadi nafi, peniadaan. Au yakuna nahyan, atau bisa juga pelarangan. Ai la tatatayyaru, maksudnya jangan kalian merasa bernasib sial. Walakinna qawlahu fil hadis wala adwa wala safar wala hama yadullu ala anna al murada an-nafyu. Tetapi hadis menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah pada hadis tersebut adalah peniadaan. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyah tu'aniha, dan menghilangkan perkara-perkara ini yang mana orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengannya. Ya, merasa bernasib sial, ada penyakit menular, merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis menarik dalam riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadisnya, tidak ada dalam buku antum sekalian. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya pernah mengatakan tak pekan yang lalu, perasaan tiaroh ada dari setiap di dalam setiap hati kita. Itu pasti." Dan ini dirasakan oleh para sahabat. Lihat, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan, "Wa minna unasun yatatayyarun." Di antara kita ada orang-orang yang merasa bernasib sial. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syai'un yajidu ahadukum fi nafsih." Itu sudah biasa, setiap dari kalian akan merasakannya di dalam dirinya. "Fala yasuddannakum." Tetapi perasaan itu jangan menghalangi kalian dari hajat kalian, dari sudah sesuatu yang kalian rencanakan. Makanya saya katakan nanti di akhir bab ini kita akan ambil sebuah faedah sikap apabila kita bertiarah. Salah satu sikapnya, kalau ada perasaan bernasib sial, libas, malah dilakukan, malah dijadikan. Kalau ingin bersafar, merasa tatayur, maka jadikan safarnya. Kalau ingin nikah, merasa bertatayur, jadikan nikahnya. Kalau ingin membangun rumah, merasa bertatayur, jadikan membangun rumahnya. Dan semisalnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih, "Fala yasuddannakum." Jangan perasaan itu benar-benar menghalangi kalian. Jangan sekali-kali perasaan itu menghalangi kalian. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada riwayat menarik lagi. Dan ini riwayat salaf. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana berteman. Ya. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Qala Ikrimah, kunna julusan 'inda Ibnu Abbas famarra ta'irun yasih." Ikrimah seorang tabi'i belajar kepada seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Tabi'i yang bernama Ikrimah belajar kepada Abdullah bin Abbas. Ketika belajar, marra ta'irun yasih. Lewat burung terbang sambil berkicau. Ya. Atau kalau seandainya burungnya mungkin gagak, mungkin apalagi yang burung besar-besar suaranya. Elang, ya pokoknya berkicau dengan keras. Yasih, yang mengangkat suaranya. Faqala rajulun minal qaum khair khair. Maka sebagian yang dari hadir dari murid Abdullah bin Abbas, baik insyaallah. Kenapa apa baik aja? Kalau bahasa kita gitu. Baik, khair, khair. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "La khaira wa la syarra." Enggak ada kebaikan, enggak ada juga keburukan. Artinya biasa aja, burung lewat. Ya? Burung lewat. Mau dia berkokok, mau dia berkicau ataupun mengangkat suaranya, lewat sekedarnya. La khair wa la syarr. Tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Abdullah bin Abbas langsung mencegah. Karena ini berkaitan dengan akidah. Maka begitulah berteman, apabila ada penyimpangan akidah, jangan sesumpanan. Langsung dicegah kawan kita, tentunya dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Jangan langsung diponis, harbuli syirik toh. Siapa mengatakan, Ustadz di Imam Syafi'i? Allah, ulun yang kena. Ya, tidak ya akhi. Jangan. Tetapi dia nasihati, tidak diperbolehkan. Lihat Abdullah bin Abbas, la khair wa la syar. Beliau tidak mencela orangnya. Cuma mencela, mengingatkan perkataannya. Salah perkataannya. Tidak ada kebaikan, tidak juga ada keburukan disebabkan burung. Tidak ada. Ini satu contoh. Dan ini bisa bekal kita di dalam kita bergaul, berinteraksi sosial. Ya, kalau ada teman yang baik, ada pepatah Arab mengatakan, "Shadiquka man saddaqaka, la man sadaqaka." Temanmu sebenarnya adalah yang membenarkan kamu kalau kamu salah, bukan yang selalu menganggap kamu benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat yang lain, kharaja Tawus. Tawus ini seorang tabi'i terkenal. Ahli takwa, ahli hadis. Beliau keluar ma'as sahibin lahu fi safar, bersama kawannya bersafar bersama. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mengatakan, jika kamu ingin mengetahui hakikat seseorang, maka bersafarlah dengannya. Kemudian yang kedua, berinteraksilah dengannya dalam perkara harta. Itu tahu hakikatnya. Ya, kalau pian ketemu ulun cuma malam Kamis, ya, ulun bisa mengkondisikan bagaimana biar bisa terlihat bagus di hadapan pian. Nyaman. Ya. Hendak duduk, bismillah. Memandang sedikit, alhamdulillah. Mudah berpura-pura. Ya. Nah, tapi coba bawai safar. Coba berhubungan dengan uang. Tahu hakikat si fulan dan si allan. Sama ini, Tawus ketika bersafar dengan temannya, fasaha ghurabun. Maka ghurab, burung gagak, berteriak, mengangkat suaranya. Ya, ulun tidak tahu apa burung gagak. Gak mungkin burung gagak berkicau. Kan gak cocok. Burung gagak berteriak. Pokoknya mengangkat suaranya. Faqala rajul. Kawannya Tawus yang dalam safar tadi. Khair. Bagus. Baik. Maka Tawus mengatakan, wa ayyu khairin inda hadha. Kebaikan apa yang diciptakan burung. Lihat. Ini akidah. Akidah yang tidak kenal lawan. Kawan. Akidah ya akidah. Wa ayyu khairin 'inda hadha? Kebaikan apa yang diciptakan oleh burung ini? La tusahibni. Sudah. Kita pisah sekarang. Taus. Kita pisah sekarang. Begitu akidah. Tentunya para ikhwah, kalau kita di sini kada bisa kayak itu. Ya, harus dinasihati, mungkin tidak tahu. Ya, kemudian juga siapa kita, siapa Taus? Artinya Tawus mungkin bisa melakukan seperti itu rahimahullah. Karena beliau orang berilmu. Beliau orang yang disegani. Lah kita siapa? Jangan kawannya aku. Biar aja sudah sana. Ya ini para ikhwah. Jadi kadang-kadang kita harus tahu bagaimana menyikapi hadis tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Sekarang ketika kita mengatakan la tiyarah, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Ada beberapa hadis yang dianggap oleh sebagian orang ada kesialan. Ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Bagaimana? Lihat hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarah wa syu'mu fi thalas." Artinya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada perasaan bernasib sial karena sesuatu, tetapi kesialan ada tiga pada tiga hal. Ya, ada pada tiga hal. In kana fa fil faras wal mar'ah wal maskan. Kalau kesialan ada, maka pada tiga hal. Yang pertama, pada hewan tunggangan, pada kendaraan berarti. Yang kedua, pada istri. Yang ketiga, pada rumah. Nah, di sini masalah lagi. Ya. Dalam buku Anda tidak ada. Ini tambahan. Apa tambahannya? Ketika Rasulullah SAW bersabda, la tiyarah, tidak ada tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Di sini ada masalah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan wasyu'mu in kana fi salas. Kalau seandainya kesialan kalau ada, maka ada pada tiga hal. Apa tadi tiga hal? Kendaraan, istri, rumah. Wah, kalau istri cerai, ceraikan aja langsung. Ya, istri ceraikan aja langsung kalau itu. Kesempatan nih, bawa aja hadis nih. Ini kan pembawa sial. Bagaimana menjawabnya? Atau bagaimana menggabungkannya? Rasulullah SAW mengatakan, la tiarah. Dan kita katakan tadi, la adalah la nafiyatun lil jins. Peniadaan jenis yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada perasaan bernasib sial pada apapun. Entah pada hewan kendaraan, istri, ataupun rumah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ada. Kalau ada kesialan, ada pada tiga hal. Kendaraan, istri, dan rumah. Maka bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Sebelum kita jawab, saya ingin menekankan sebuah muhkamat. Hukum yang tetap harus diyakini dalam hati. Hukum yang tetap harus diyakini dalam hati. Bahwa apapun yang menimpa kita, maka itu sudah takdir yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun yang menimpa kita, itu sudah kuasa Allah. Allah yang menciptakannya. Ya, ini harus dipegang baik-baik. Dan ini yang disebut dengan ahkamun muhkamat. Hukum-hukum yang tetap harus di dalam hati. Pantang untuk putus. Walau taruhannya nyawa. Ini keyakinan hati. Semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Penanya sudah kering. Tintanya sudah habis. Kertasnya sudah kering. Sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si Fulan istrinya mecal. Si Fulan kendaraannya sering mogok. Lebih lama menghidupkannya dibandingkan menaikinya. Ya, si Fulan rumahnya bermasalah. Dan semisalnya. Ya, itu sudah 50 ribu tahun. Dan itu keyakinan hati. Sekarang kita cuma ingin menjawab bagaimana jawabannya. Bagaimana menyatukannya. Karena perlu diketahui. Antara hadis dengan hadis. Dan ini juga keyakinan. Tidak akan mungkin ada ta'aruz. Pertentangan. Kontradiksi. Tidak mungkin. Karena semuanya. Kenapa tidak mungkin, Pak? Siapa yang bisa menjawab? Karena semuanya adalah wahyu Allah dan mustahil pada diri Allah mengeluarkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertentangan. Cuma kekurangan akal manusia memahaminya sehingga terlihat bertentangan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ يَقُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya menyimpang, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar selalu, Pak. Kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok menyimpang, selalu mengikuti hal-hal yang samar-samar, yang aneh-aneh, betakun lawan kita. Bolehkah Allah, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Ya, bingung kalian? Ya? Ini pertanyaan sudah dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya ini pertanyaan mustahil pada zatnya. Maka tidak boleh ditanyakan. Makanya para sahabat tidak pernah bertanya dengannya. Mereka senantiasa mengikuti yang mutasyabih, yang samar-samar. Dan bahkan kadang-kadang yang samar-samar ini dianggap intelektual. Ya, dianggap ilmiah. Dianggap ahli fikih. Pemikir Islam. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zair. Penyimpangan, maka dia akan mengikuti hal-hal yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang berilmu dan rasikhuna fil ilm, mereka yang mantap ilmunya, yaquluna kul amanna kullu min indi rabbina, kami telah beriman dengan itu, semuanya datang dari Allah dan tidak ada yang mengenal itu kecuali orang-orang yang berakal dan berilmu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, harus pegang kekuatan. Karena saya sering, kenapa saya mengatakan seperti ini, sering ditanya dengan pertanyaan aneh-aneh, Ustaz, gini, orang kafir di dunia paling lama kafirnya 60 tahun paling lama, 70 tahun, kalau bukan seandainya ada yang hidup 100 tahun, 100 tahun. Tetapi kenapa di akhirat dia disiksa selama-lamanya? Bukankah ini tidak adil? Ini sama menuduh Allah tidak adil. Maka kita katakan jawab dari penggal dari akarnya. Bantah dari akarnya. Apa itu? Bahwa wama rabbuka bidhallamin lil abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Jawaban rincinya nanti. Yang penting kita punya hujah yang kuat dulu. Allah, Rabb yang kita semua, tidak akan pernah menzalimi kamu, saya, dan seluruh manusia. Adapun masalah dia tadi, mudah kita jawabnya. Itu kuasa Allah. Dan ganja dan balasan atas kesyirikan yang kekurang ajaran terhadap Allah. Maka kuasa Allah. Allah mau mengekalkan dia, mau tidak mengekalkan dia. Kuasa Allah. Ya, bisa dipahami ini. Maka Pak, dalam masalah ini juga seperti itu. Ketika ada orang mengatakan, Ustaz, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim loh. Jangan lupa bahwa ada kesialan. Kesialan pada tiga hal. Pada kendaraan, pada istri, pada rumah. Padahal Anda mengatakan tidak ada kesialan. Maka kita jawab pertama kali. Bahwasanya yang mengatakan tidak ada kesialan bukan saya. Tapi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya ini yang muhkamat, yang tetap, yang jelas, yang akidah yang kuat. Tidak boleh kita tawar-menawar di dalamnya. Bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan takdir yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidak ada sesuatu apapun musibah di bumi yang menimpamu atau di dalam dirimu kecuali sudah tertulis sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita jawab bagaimana? Kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Ustaz, tidak ada tiaroh, tapi ada hadis. Tiaroh pada tiga hal. Kesialan pada tiga hal. Pada kendaraan, pada istri, pada rumah. Maka lihat perkataan Imam Al-Khattabi dan Imam Ibnu Qutaybah rahimahumullahu ta'ala. Mereka mengatakan, ini pendapat pertama, bahwa hadis yang kesialan ada pada tiga hal itu adalah pengecualian. Jadi kata kuncinya pendapat pertama, pengecualian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kesialan apapun kecuali pada tiga hal. Apa tadi? Kendaraan, istri, dan rumah. Ya. Ini kata kuncinya berarti dikecualikan. Oh Ustaz, paham berarti. Ada tiga, tidak ada kesialan kecuali pada tiga hal. Ini pendapat siapa? Imam Al-Khattabi, kemudian Ibnu Qutaybah rahimahumullahu ta'ala. Mereka mengatakan, hadza mustasna min at-tiyarah. Ini pengecualian dari tiyarah. Ay, at-tiyaratu manhiyun anha illa an yakuna lahu darun yakrahu suknaha, aw imra'atun yakrahu suhbataha, aw farasun, aw khadimun falyufariqil jami' bil bay' wat-talaq wa nahwih. Artinya, bahwa maksudnya adalah tiyarah seluruhnya terlarang kecuali pada sebuah rumah yang dia benci untuk tinggal padanya. Pada seorang istri yang dia benci untuk menjadikannya teman istrinya atau istrinya. Yang pada sebuah kendaraan yang dia benci untuk memakainya. Maka hendaklah dia berpisah dengan tiga ini. Baik dia talak, dia jual ataupun dia dia jual belikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, bagaimana menjawab ini? Pendapat yang kedua yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ada kesial, saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dengan tegas ada kesialan pada tiga ini. Kata kuncinya tidak mengatakan dengan tegas ada kesialan pada tiga ini. Hanya sebatas ya, kalau ada istri, mungkin istrinya bisa mecal. Mungkin kalau ada kendaraan bisa sering mogok. Hanya sebatas itu, bukan berarti menunjukkan kepada kesialan. Jadi kata kuncinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan dengan tegas ada kesialan pada tiga hal itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga yaitu bahwa kesialan dengan tiga sebab ini adalah bagi siapa yang merasa sial. Nah, kata kuncinya bagi siapa yang merasa sial. Kesialan dengan tiga ini bagi siapa yang merasa sial. Adapun bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan merasa sial dengan tiga ini. Ya, adapun siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa sial dengan tiga ini. Pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang paling kuat, dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya bacakan pendapat beliau. Nanti baru Bapak tulis apa yang saya ucapkan. Dengar dulu perkataan saya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bisyu'mi fi hadhihi thalath laisa fihi itsbatut tiyarah allati nafaha Allah azza wa jalla." Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kesialan pada tiga perkara ini bukan berarti menetapkan memang benar ada kesialan yang sudah ditiadakan oleh Allah. Tetapi fungsinya apa? Rasulullah SAW menyatakan ada kesialan pada tiga ini. Innama ghayatuh anna Allah subhanahu qad yakhluqu a'yanan minha mash'umatan ala man qarabaha wa sakana. Sesungguhnya tujuan sabda Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa Allah terkadang menciptakan hal-hal, perkara-perkara, orang-orang yang kalau kita dekat dengannya ada kesialan. Beristri ada semacam kesialan. Kemudian mempunyai kendaraan ada semacam kesialannya. Kemudian berumah ada semacam kesialannya. Itu saja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'yanan mubarakah la yulhaqu man qarabaha minha syu'mun wala syarr. Dan kadang-kadang Allah menciptakan hal-hal yang mendatangkan berkah. Seperti misalkan seorang orang tua punya anak, ada anak yang wangal, ada anak yang soleh. Sama seperti itu. Seperti seorang suami punya istri, ada istri yang salihah, ada istri yang tidak salihah. Berarti dua, Ustaz. Ya, maksudnya ada sifatnya terkadang salihah, ada istri sifatnya terkadang yang tidak salih. Bukan berarti di dalam istri, kendaraan, rumah pasti sial. Enggak. Bukan. Oh, jadi kata kuncinya bagaimana menulisnya? Catat. Pendapat yang keempat, yang paling kuat, yaitu pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kesialan pada tiga perkara maksudnya adalah terkadang seseorang, jadi kata kuncinya terkadang. Terkadang seseorang mendapatkan kesialan dari tiga perkara ini. Nah, begitu. Ya, ada istri yang nurut, manut, sabar, solihah, ya, qona'ah, ya. Ada istri yang kadang-kadang tidak qona'ah, salah sedikit langsung. Kita nikah 25 tahun, pian kada pernah berbuat baik lawan ulun. Kada pernah berbuat baik apa? 5 anak sudah. Buat baik ya, betul? Ya, dan itu sifat, saya mohon maaf ibu-ibu, saudari-saudari. Itu sifat yang disebutkan oleh Rasulullah untuk memperingati keras para perempuan. Salah satu sifatnya adalah tidak bersyukur terhadap kebaikan suami. Annakum ahsantum ila ihdakunna madad dahar. Kalian para suami berbuat baik kepada salah seorang dari istri kalian. Atau salah seorang perempuan, itu istrinya. Sepanjang tahun, selama pernikahan. Fa'idha ra'at minka syai'an qalat. Ma ra'aituka minka khairan. Tapi kalau seandainya sang suami melakukan kesalahan sedikit saja, bahkan kesalahannya kecil, langsung dia ponis habis. Aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dari dirimu. Ya, ini hati-hati wahai ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dari sifat ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan bapak-bapak sekalian. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Wala hammah. Artinya di sini hammah, ada beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Hammah ada yang menafsirkan adalah burung hantu. Burung hantu. Yang mana orang Arab jahiliyah menganggap bahwa jika burung hantu hinggap di sebuah rumah, maka berarti dia membawa kabar buruk tentang kematian seseorang di rumah tersebut. Ini anggapan orang Arab jahiliyah. Bahwa burung hantu pembawa kabar buruk kematian tentang seseorang di dalam rumah tersebut. Ya. Wala hammah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat yang lain bahwa hammah adalah arwah gentayangan. Ya, arwah gentayangan. Hammah. Mereka, orang-orang Arab, mengatakan bahwa hammah adalah arwah gentayangan. Yang mana seorang yang meninggal dengan kematian yang tragis atau tidak wajar, maka dia gentayangan ruhnya berubah menjadi burung hantu. Arwah gentayangan. Ya, jadi burung hantu itu disebut dengan atau diyakini sebagai arwah gentayangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu beberapa tafsiran tentang apa? Hammah. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama tentang hammah. Itu tafsiran-tafsiran tadi, saya akan bacakan sekarang. Al-Fara, seorang ahli bahasa, mengatakan ta'irun min ta'iril lail, ka'annahu ya'nil bumah. Hammah adalah burung malam. Itu maksudnya burung hantu. Burung yang hidup di malam hari. Ini perkataan Al-Fara. Ibnul A'rabi mengatakan, kanu yatasha'amuna biha idha waqa'at ala bayti ahadihim. Yaqulu na'at ilayya nafsi au ahadan min ahli dari. Ibnul A'rabi mengatakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah senantiasa merasa bernasib sial apabila ada burung hantu di atas rumahnya. Menunjukkan bahwa akan ada bahaya, musibah, kematian yang menimpa anggota rumah tersebut. Kemudian Abu Ubaid, sebagaimana yang saya sebutkan, arwah gentayangan. Kanu yaz'umun anna 'idhamal mayit tasiru hammah fatatir. Mereka mengira bahwa tulang si mayit berubah menjadi burung, menjadi gentayangan. Ya. Ini keyakinan-keyakinan Arab jahiliyah. Dan para ikhwah, keyakinan ini saya ingin nanya. Yang jeli akan bisa menjawab. Keyakinan ini seperti keyakinan pada sebuah agama. Apakah itu? Hindu, apa keyakinannya? Reinkarnasi. reinkarnasi. Apa arti reinkarnasi? Hidup kembali. Ya. Apa? Yang penting agama lain lah. Bukan agama Islam. Reinkarnasi. Bahwasanya ada hidup kembali. Mati, hidup kembali. Mati, hidup kembali. Dan begitulah. Saya sering mengatakan perkara ini. Begitulah cara berpikir dan konsep hidup orang kafir. Disebutkan dalam 4 ayat dalam Al-Quran. Qalu in hiya illa hayatuna dunya. Namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Artinya, mereka mengatakan kehidupan yang puncak adalah kehidupan dunia. Kita hidup, kemudian mati. Hidup lagi, mati lagi. Hidup lagi, mati lagi. Tidak ada hari kebangkitan. Itu konsep orang kafir. Sedangkan orang muslim tidak. Konsep berpikirnya, konsep berpikir hidupnya adalah bagaimana bisa apa? Selamat setelah kematian. Bagaimana selamat di padang mahsyar setelah kematian. Jangan padang mahsyar. Bagaimana selamat di alam barzah, di alam kubur setelah kematian. Bagaimana selamat tatkala dibangkitkan. Bagaimana selamat tatkala digiring ke padang mahsyar. Bagaimana selamat di padang mahsyar. Bagaimana selamat ketika mendapatkan timbangan. Buku catatan, dihisap. Bagaimana selamat berjalan di atas sirat. Bagaimana selamat di telaga. Bagaimana selamat tatkala mendapat syafaat. Bagaimana selamat tatkala melalui sirat. Bagaimana selamat antara surga atau neraka. Begitu cara berpikir seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, ucapkan. Selama hidup kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hamah. Dan tidak ada. Di Rasulullah SAW meniadakan perasaan hamah itu. Wala safar sekarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Safar ada beberapa penafsiran. Yang pertama, yaitu yang dimaksud tidak ada safar. Maksudnya bulan safar. Mereka menganggap bulan safar bulan sial. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan la safar masyum. Tidak ada bulan safar yang sial. Ini makna safar yang pertama, bulan. Makna safar yang kedua, yaitu adalah penyakit di perut yang menimpa onta dan berpindah kepada hewan-hewan lainnya. Penyakit yang ada di perut seperti cacing. Yang ada di perut, onta. Dan berpindah kepada hewan-hewan lainnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang keempat safar adalah riba nasi'ah. Kebiasaan Arab jahiliyah yaitu mereka senantiasa melakukan, melakukan nasi'ah. Ya, apa maksudnya nasi'ah? Mereka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau bulan-bulan suci, maka mereka tunggu bulan tersebut, ya, tidak ada peperangan, dan mereka akhirkan ke bulan Safar untuk berperang. Kan nasiah artinya apa? Pengakhiran. Riba nasiah itu misalkan, ya, contoh riba nasiah. Saya beri contoh. Saya punya uang 100.000. Kemudian saya ingin tukarkan kepada Mas Farhan 10.000-an. Mas Farhan ngasih saya, Ustaz ini ada cuma 90.000. 10.000-nya kena sore lah. Itu namanya apa? Riba nasi'ah. Artinya penundaan. Akibat penundaan ini terjadi riba. Karena kalau seandainya tidak ingin riba, harus cash. 100.000, saya kasih 1 lembar, beliau ngasih 10 lembar, 10 ribuan. Langsung di tempat. Cash. Tangan dengan yadan biadin dalam bahasa Arabnya. Cash. Ya. Adapun nanti, ini 10 ribu. Dan itu banyak, banyak gak terjadi di masyarakat. Kenalah sorenya, sore aja kena sisanya. Itu tidak boleh. Kalau dalam perihal tukar-menukar uang. Ya, karena uang, kertas adalah komoditi riba. Artinya perihal perkara yang bisa mendatangkan riba. Harus setara dan harus cash. dua syaratnya. Harus setara dan harus cash. Kalau ditunda, maka menjadi riba nasi'ah. Nah, kebiasaan Arab jahiliyah, mereka kalau berperang di bulan-bulan suci tidak mau. Mereka nasi. Mereka nasi itu artinya apa? Mereka akhirkan, tunda sampai bulan Shofar. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ini semua adalah larangan dari Rasulullah SAW. Tidak ada bulan Shofar yang panas. Ya, ulun masih ingat. Abah dahulu begawi tenda serobong. Itu ada satu bulan yang beliau perai. Ya. Kenapa? Karena di Banjar dianggap bulan panas. Bulan apa itu? Bulan Shofar, betul? Pengalaman pian kah? Ini rupanya pelanggan-pelanggan Abah yang tidak mau. Bulan Shofar. Kalau bulan di Jawa, bulan apa? Bulan panas. Bulan Syura. Ya, bulan Muharram. Itu tidak ada pernikahan karena dianggap panas. Kalau orang Arab jahiliyah menganggap bulan Syawal sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah, dan itulah ditentang oleh Rasulullah. Beliau menikahi Aisyah pada umur beliau 6 tahun di bulan Syawal. Digauli ketika di kota Madinah di bulan Syawal. Ingin membantah kebiasaan kaum Arab jahiliyah. Taib. Tepat jam 8.30 kita selesaikan. Baru satu hadis kita pelajari malam ini. Mohon maaf karena ini panjang memang. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ditanya dari 4 penafsiran tadi, yang paling kuat mana? Bulan. Ya, yang paling kuat adalah pendapat bulan. Bahwa tidak ada bulan Shofar yang sial, yang panas, yang mendatangkan kerugian kenahasan. Wallahu a'lam. Naam, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ini pengumuman Honda Jazz merah DA8529AN menghalangi jalan keluar, mohon ditertibkan. Ini bukan pertanyaan, pengumuman. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sedekah ketika subuh sangat baik. Adakah keistimewaan dan keutamaan sedekah ketika subuh? Saya belum tahu ada riwayat yang seperti ini. Cuma ada doa dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam," jika seorang anak Adam masuk waktu pagi, maka turunlah dua malaikat. Yang satu mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan salafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa." Yang artinya, setiap pagi anak Adam, maka akan turun dua malaikat. Ya Allah, malaikat yang pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya." Malaikat yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menjaga hartanya kehancurannya." Nah, mungkin pendapat ini atau pertanyaan ini bermuasal dari hadis tersebut. Tapi wallahu alam, hadis tersebut tidak menyatakan tentang waktu subuhnya. Tetapi hadis tersebut menyatakan lebih kepada doa malaikat bahwa keutamaan bersedekah maka akan mendapatkan doa malaikat, entah sedekahnya pagi, siang, sore, malam. Karena kalau berdasarkan pertanyaan tadi berarti yang bersedekah malam tidak dapat. Tidak dapat apa? Doanya malaikat. Ini tidak benar. Ya. Jadi hadisnya memang menyebutkan kata pagi. Jika seorang hamba masuk waktu pagi, maka para malaikat berdoa. Ada dua malaikat berdoa. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah gantian kepada orang yang bersedekah." Yang kedua mengatakan, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah. Tetapi bukan penekanan pada kata paginya, penekanannya pada apa? Doanya malaikat. Entah dia bersedekah pagi, siang, sore, malam, yang penting malaikat akan berdoa. Wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Apakah seseorang yang berprofesi sebagai preman atau perampok atau sejenisnya termasuk takdir yang sudah tercatat juga? Semuanya. Ya. Mau dia preman atau iblis. Ya, yang mendapat kutukan Allah. Itu sudah takdir Allah. Nah, yang menarik dari pertanyaan ini, ada apa di balik pertanyaan ini? Ada apa? Ya, ada apa di balik pertanyaan ini? Itu yang menarik sebenarnya. Mungkin yang bertanya ingin mengatakan, kalau semua dengan takdir Allah, berarti yang bermaksiat tidak berdosa. Karena semua takdir Allah. Maka jawabannya mudah. Jawabannya adalah, benar, semua yang terjadi di atas muka bumi dengan takdir Allah, dengan kuasa Allah, tidak keluar dari apa yang sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfud, 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menuliskan seluruh takdir di langit dan di bumi 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya, mau yang baik, yang buruk, yang iman, yang kafir, yang muslim, yang tidak muslim, semuanya sudah atas takdir Allah. Taib. Timbul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, berarti dia tidak berdosa karena semua takdir Allah? Maka kita katakan, dan berarti, dan ini pertanyaan merembet kepada yang lain, berarti kalau tidak berdosa Ustaz, berarti tidak perlu masuk neraka karena semua takdir Allah. Kalau dimasukkan neraka, Allah zalim. Nah, ke situ larinya. Maka kita katakan tidak. Ya, semua dengan takdir Allah, tetapi dia berhak mendapatkan siksa. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan jalan. Jalan baik, jalan buruk. Allah utus para rasul menjelaskan jalan yang baik, memperingatkan jalan yang buruk, menurunkan kitab-kitab suci, terakhir, paling terakhir kitab suci adalah Al-Quran, yang paling sempurna, menjelaskan jalan yang baik, jalan yang buruk. Semua sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan agar orang tersebut mencari jalan yang baik. Wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Sesudah semua sarana lengkap, dia masih milih jalan yang buruk. Salah siapa? Salah dia. Ya. Dengan begitu bahwa orang bermaksiat tetap dia mendapatkan siksa, dan siksa itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Apa hukum menghisap, sini ngelem. Nah, ulun kada tahu ini ngelem ini apa? Hah? Ada lem dihisap. Tujuannya memabukkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan haram, wa kullu khamrin haram. Dan setiap yang khamr adalah haram. Jadi intinya, illatnya memabukkan tidak. Kalau memabukkan maka haram. Ya. Ini saya sering menyinggung ini para ikhwah. Ini kan yang ngelem-ngelem ini miskin-miskin biasanya. Miskin maksiat, sengsara dunia akhirat. Heran saya. Aturan miskin lebih takwa. Lebih banyak laparnya, lebih banyak menadah tangannya, lebih banyak sedihnya. Ini miskin maksiat, sengsara dunia akhirat. Ada sebagian misalkan, mohon maaf, ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang dia menunjukkan kepada kemiskinan. Ya. Pekerjaan-pekerjaan menunjukkan kepada kemiskinan. Sesudah pekerjaan itu menunjukkan, saya tidak bisa menyebutkan pekerjaan, takutnya mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Pekerjaan tersebut menunjukkan kepada kemiskinan. Tetapi dengan pekerjaan itu dan dia miskin, dia masih berjudi. Ya, kalau ada tabrakan, ya, dia cari tabrakan itu. Bukan untuk menolong yang ketabrak, tetapi lihat mobilnya berapa nomornya. Alhamdulillah. Ya, ini miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Itu bagus jadikan judul sinetron. Dalam arisan misalkan ada orang yang menunda pembayaran, apakah itu termasuk? Tadi banyak pertanyaannya. Bentar. Bagaimana sikap kita ketika melihat sekelompok orang yang melakukan hal tersebut? Info tambahan, ada banyak anak-anak diperhatikan usia SD dan SMP setiap sore ngelem di belakang. Nanti saya beritahu ini. Ya. Ya, tidak perlu diberitahukan di sini, tapi saya akan beritahu. Yang jelas bagaimana sikap kita melihat sekelompok orang yang melakukan hal tersebut? Maka jawabannya nasihati. Ya, nasihat itu begini, Pak. Nasihat itu pengertiannya iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik terhadap orang yang kita nasihati. Sebagian orang menganggap bahwa nasihat itu sama dengan mencela. Ini salah besar. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka ini harus dinasihati. Ya, wallahu alam. Dan nasihat tidak boleh mendatangkan keburukan yang lebih besar. Ya, tidak boleh mendatangkan itu ijma', konsensus para ulama bahwa ingkarul mungkar la ya'ti bimungkarin a'zamu. Artinya, mengingkari sebuah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Haram hukumnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah melewati orang mabuk. Beliau biarkan. Kemudian para sahabatnya, para muridnya mengatakan, kenapa enggak dinasihati? Orang ini kalau dinasihati, dia akan lebih parah. Dia akan mengamuk, dia akan membunuh, dia akan mencuri, dia akan menzinai orang. Lebih baik dia diamkan. Mati-mati sorongan. Ya. Lebih baik dibandingkan dia mendatangkan keburukan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Dalam arisan misalkan ada orang yang menunda pembayaran, apakah itu termasuk riba nasi'ah? Maka jawabannya, pertama sebelum saya jawab pertanyaan ini, arisan lebih baik dijauhi meskipun boleh. Kenapa? Karena dia perihal berhutang. Hutang itu hammun billail wa dhullun bin nahar. Artinya, resah, mendatangkan resah di malam hari. Dan gelisah di siang hari. Resah di malam hari dan sengsara hina di malam hari. Di siang hari. Bagaimana? Malam tidak bisa tidur. Kenapa? Karena resah mikirin hutang. Apalagi dia sudah tahu bahayanya berhutang. Mati bawa hutang. Tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Bahkan di akhir-akhir syariat Rasulullah SAW mau mensolatinya. Asalkan ada yang menjaminnya. Ya, kalau tidak ada beliau tidak menyolatinya. Dia tahu Rasulullah SAW bersabda. Ruhul mu'min mu'allakun binaini hatta yuqda'anu. Ruhnya orang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa orang yang belum dibayar hutangnya, maka kulitnya di alam barzakh sangat panas. Ketika sudah dibayar, kata Rasulullah SAW, al-ana baradat jilduh. Sekarang baru hilang, baru dingin kulitnya. Ya, makanya resah di malam hari. Dan zulun bin nahar, hina di siang hari. Bagaimana hinanya? Ketika ada pengajian di Masjid Imam Syafi'i, betakun, Pak Haji Fulan datanglah. Kenapa? Karena Sidin berhutang lawan si Pak Haji ini. Ya, ada perkumpulan tidak mau hadir. Kenapa? Karena Sidin berhutang dengan si Fulan tersebut. Dari sekian ratus yang hadir di sini, saya paling paham dan paling hafal yang menghutangi saya. Itu namanya zulun bin nahar. Paham? Ya, hina di siang hari. Dan kehinaan juga disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya orang yang menghutangi kita mengangkat suaranya di hadapan kita, maka orang lain tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa mengatakan apa-apa, karena dia punya hak. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang menghutangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menagih, "Ya Rasulullah, iqdi 'anni dainak." Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Ngangkat suara di hadapan para sahabat, di hadapan Rasulullah. Para sahabat langsung menghunus pedang, mau mukulin orang tersebut. Kurang adab, kata orang Arab, galil adab ini orang. Ya. Kurang adab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalat." Biarkan yang punya hak, yang berhak berbicara. Itu hinanya orang yang berhutang. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan arisan termasuk dalamnya berhutang. Ada 10 orang, 5 ribuan. Ya? Yang dapat pertama berarti sebenarnya dia sedang berhutang kepada 9 orang. Betul apa tidak? Betul. Ya? Berarti yang terakhir yang menghutangi orang. Kalau begitu Ustaz, ulun pahabisan aja. Siapa pemulaannya? Ya? Ustaz, ulun nampak 4 arisan. Ya, tapi pahabisan kan kada berhutang, malah menghutangi orang, malah bagus. Lalu siapa pemulaannya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, artinya siapa yang dapat pertama kali? Maka jauhi arisan. Arisan nanti arisan apa macam-macam. Ya. Apakah termasuk riba nasiah? Tidak, karena dia proses menghutangi. Tidak, dia tidak riba nasiah. Wallahu a'lam. Apakah sah sholat di belakang imam yang meyakini Allah di mana-mana atau menyatu pada dirinya? Maka jawabannya, kalau meyakini Allah di mana-mana, maka saya belum dapati nukilan dari para ulama, orang yang meyakini Allah di mana-mana keluar dari Islam. Cuma pendapat yang lebih kuat adalah Allah di atas arsy. Ar-Rahman alal arsistawa. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, dan ini keyakinan imam yang empat. Keyakinan imam yang empat. Ar-Rahman alal arsistawa. Keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan keyakinan imam yang empat. Ya, Ar-Rahman alal arsistawa. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, ada 1000 dalil dari beberapa sisi tentang Allah istiwa di atas arsy. Dan untuk nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita cuma bisa mengerjakan 2 hal. Jika kita dapati nama Allah, maka kita tetapkan. Karena Allah yang lebih paham tentang namanya dan sifatnya. Kemudian kita tetapkan. Karena Rasulullah yang lebih paham tentang Allah. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yang kita lakukan, kita sucikan Allah dari seluruh kekurangan dan kecacatan. Ya, sifat-sifat yang kita tetapkan tadi, kita sucikan. Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan dan aib. Itu 2 sifat, 2 sikap untuk selamat berhadapan dengan perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau meyakini Allah menyatu pada dirinya, maka ini wahdatul wujud. Para ulama bersepakat keyakinan ini keyakinan kekufuran. Karena menyatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini Allah. Berarti menyatakan bahwa makhluk adalah Allah. Baik dengan 2 cara. Baik menyatakan Allah menyatu dengan hamba tersebut. Atau yang disebut dengan hulul. Atau jadi menyatunya seperti kopi susu. Ya, kopi dan susu bersampur menjadi kopi susu. Menyatu dia. Atau Allah menitis kepada hamba tersebut. Seperti keyakinan kaum Nasrani. Allah menitis pada diri Nabi Isa. Ini pun yang disebut dengan ittihad. Jadi ada 2. Ittihad, menyatu, hulul, menitis. 2-duanya ini kekufuran. Ya, maka tidak boleh sholat di dalam. Cuma saya ingatkan. Jangan cepat-cepat memponis orang. Tetapi harus ada iqamatul hujjah wantifa'ul mawani'. Didirikan, ditegakkan hujjah, kemudian dihilangkan halangan-halangan dari dirinya sehingga tidak berkeyakinan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa rezeki, ajal, dan jodoh sudah tertulis di Yaumul Mahfuz. Kemudian kenapa kita tetap harus berdoa agar dipermudah rezeki, diberikan jodoh yang baik. Yang pertama, bukan di Yaumul Mahfuz. Bukan Yaum. Lauhul Mahfuz. Yang bujur. Ya. Di Lauhul Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran. Mahfuz artinya terjaga. Sedangkan Yaumul Mahfuz itu kawan SD ulun. Kada ulun betabar. Yaum itu artinya hari. Ya, hari. Mahfuz artinya terjaga. Jadi yang benar adalah Lauhul Mahfuz. Lalu kenapa kita harus berdoa agar dipermudah rezeki, diberikan jodoh yang baik? Maka para ikhwah, jawaban atas pertanyaan ini mudah. Kamu tahu rezekimu? Kamu tahu jodohmu? Kamu tahu ajalmu? Tidak tahu. Berarti beramallah. Dan salah satu beramal dengan cara berdoa. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, jaffatis suhub wa rufi'atil aklam." Wahai Rasulullah, lembaran sudah kering. Kemudian pena sudah diangkat, artinya takdir sudah tertulis. Fa fimal amal? Lalu kenapa beramal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'mal fa kullun muyassarun lima khuliqala." Beramallah, sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai apa yang telah ditakdirkan untuknya. Yang ada yang keliru dalam pemikiran sebagian orang adalah apabila berbicara tentang takdir seakan-akan dia sudah mengetahui endingnya apa. Itu keliru. Kita tidak tahu nih hasil kita ataupun akhir kita enggak tahu. Kita ini miskin kah? Kita ini rezeki berapa? Ajal kapan? Jodoh siapa? Kita tidak tahu. Maka yang ada pada kita harus beramal. Karena setelah beramal baru tahu takdir kita. Seorang manusia tidak akan pernah tahu takdirnya yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali sesudah terjadinya. Maka ketika itu beramallah, sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Dan termasuk amal adalah berdoa, mencari, ya, mencari jodoh, harus ngelamar, ditolak, ngamar lagi, tolak, ngamar lagi, terus, ya, ini seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukum memajang foto hasil kamera dan lukisan benda mati, pemandangan pohon gunung-gunung di dinding rumah? Jazakallahu khairan. Boleh. Ini perkataan Abdullah bin Abbas bahwa foto ataupun lukisan yang berupa pemandangan yang tidak ada makhluk hidup di dalamnya diperbolehkan. Dan di zaman sekarang foto sangat mudah, sangat dipermudah oleh sebagian kaum muslimin. Maka para ikhwah, berhati-hatilah terhadap itu. Jangan digunakan kecuali untuk hal yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat terpaksa. Apakah kita bisa, apalagi kadang-kadang saya pernah melihat, Pak, orang selfie di depan Ka'bah. Mendingan anak-anak muda, nini-nini tuha. Subhanallah. Sebelum tawaf, ujar jam nini. Ini saya melihat langsung dengan kepala saya. Ujar nan nini lawan kai. Kasih ini dulu. Kita bergambar. Hanyar tawaf. Subhanallah. Ka'bah al-musyarrafah yang mulia. Yang rumah pertama kali dibuat, dibangun oleh Allah untuk ibadah manusia. Jadi background selfie. Dan di situ hati-hati nilai ibadah, nilai keikhlasannya. Ya, ini para ikhwah. Ada lagi saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Subuh-subuh. Azan subuh. Saya waktu itu pas bertepatan dengan pintu Ka'bah. Subuh-subuh. Orang azan subuh kan menjawab azan. Kemudian setelah itu berdoa setelah azan. Ini pas azan, sidin berputar. Allahu Akbar. Sampai ada di depan, di samping beliau yang menagur. Dan yang melakukan ini orang Indonesia. Yang menagur ini orang Arab. Ya akhi, katanya. Pakai bahasa Arab. Ya akhi. Doa, doa. Sekarang waktunya berdoa. Jawab azan. Sampai diperingatkan seperti itu. Di depan Ka'bah sedang azan. Bukannya menjawab azan dan berdoa antara azan dan iqamah. Ini sibuk dengan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jangan bermudah-mudah. Terutama dalam menampayakan amal. Apakah kita bisa salah pilih jodoh? Apa maksudnya? Ya, maksudnya kalau seandainya salah pilih jodoh berarti itu bukan takdir. Enggak. Semuanya baik menurut pian salah pilih jodoh atau bujur pilih jodoh. Maka itu tetap takdir Allah. Tidak keluar dari takdir. Perasaan pian saja itu salah pilih jodoh. Karena melihat rumput tetangga lebih hijau. Ya. Maka tidak ada yang salah pilih jodoh. Tetapi seseorang sebelum menikah harus benar-benar memilih perempuan yang didahulukan agama dan akhlaknya. Laki-laki yang didahulukan ketika memilih perempuan agamanya. Sebelum kecantikannya, sebelum hartanya, sebelum keturunannya. Wallahu a'lam. Apakah menyesal karena memilih sesuatu termasuk tatayyur? Menyesal karena memilih sesuatu bukan tatayur. Akan tetapi penyesalan itu keliru. Dan termasuk pelanggaran. Dan juga termasuk ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Jadi misalkan. Dia. Wah. Coba. Kalau kita kada tulak tadi. Ya. Kada akan kejadian seperti ini. Oh, saya pernah waktu itu di Kendari. Ada seorang jamaah bercerita tentang ibunya. Ustaz, saya sampai sekarang ikhlas dengan wafatnya ibu saya. Alhamdulillah, Pak. Kemudian, tapi Ustaz. Nah, tapinya ini masalah. Saya ketika wafat sang ibu, saya tidak membawa ibu ke rumah sakit. Itu yang menyebabkan saya merasa sedih sampai sekarang. Coba ke rumah sakit, coba. Coba ini. Lau, ya, jikalau, taftahu amala syaitan. Dia membuka pintu-pintu syaitan. Maka yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa masyafa'al. Allah telah, itulah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Selesai. Ya. Jadi kalau seandainya sesuatu yang sudah terjadi, maka katakan qadarullah wa masyafa'al. Fa'al. Itulah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Jangan sampai kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi kita harus berbuat baik dan jangan sampai masuk ke dalam kesalahan yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, La yuldagul mu'min fi juhlin wahidin marratain. Artinya seorang beriman tidak masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Wallahu a'lam. Ada sebuah hadis yang sudah tadi. Terakhir ini panjang insyaallah pekan depan. Bagaimana sikap kita sekira tidak kena dosa tiarah? Pas tengah malam ada bunyi pina menggeretek di bawah burumahan. Baimbai lawan suara burung maling. Burung maling itu kayak apa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti pada pekan yang akan datang insyaallah taala kita akan membicarakan tentang doa. Kalau ada perasaan seperti itu, maka ada doanya, ada sikapnya, ada perasaannya, ya. Jadi ada dua, ada beberapa sisi yang kita bisa obati perasaan itu, ya. Nang kayak apa sikap kita sekira kada kena dosa tiarah. Pas tengah malam ada bunyi pina menggeretek di bawah burumahan. Baimbai lawan suara burung maling. Ya. Jadi ada beberapa, ulun jadi ingat kawan ulun John Tralala kayaknya. Ya. Jadi ada beberapa sikap. Ada sikap lahiriah, ada sikap hati, ada sikap lisan. Semuanya kita akan bicarakan nanti insya Allah pada pekan depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan para ikhwah, sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan insya Allah ta'ala, kalau tidak salah saya ya, besok malam akan dibicarakan tentang keutamaan 10 malam, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang akan disampaikan kajiannya oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Hafizahullah ta'ala. Besok malam, 10 malam Dzulhijjah. Saya hanya berpesan satu, yaitu al-aqil, orang yang berakal, orang yang cerdas, tidak pernah meremehkan kesempatan emas. Nanti lihat kesempatan emas yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apa. Yang mungkin besok malam sudah hari pertama bulan Dzulhijjah, atau lusa malam. Jadi besok malam, malam apa? Jumat. Atau malam Sabtu. Antara dua itu. Saya hanya berpesan setelah nanti dijelaskan apa kesempatan emasnya, yaitu orang berakal tidak pernah meremehkan, orang cerdas tidak pernah meremehkan kesempatan emas. Gunakan kesempatan emas sebaik-baiknya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.